Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kesempatan di sore menjelang malam ini. Bersama-sama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam tak lupa kita hadiratkan pada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, rekan-rekan akhwat dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pengunjung setia Islamic Book Fair yang insyaallah pada kali ini diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 28 Maret. Dan kesempatan hari ini bersama kami dalam Ar-Rahman Channel bekerja sama dengan Gerakan Muslimat Indonesia, kemudian penerbit Victory Surabaya dan Yayasan Mitra Center Kendari bermaksud mengadakan dialog interaktif berkenaan dengan permasalahan yang cukup mengena di tengah-tengah kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu berkenaan tentang masalah penyembuhan dalam nama Yesus atau Yesus Sang Penyembuh. Dan kami mohon maaf sebelumnya, dalam pelaksanaan acara ini mungkin di antara pengunjung Islamic Book Fair mengalami gangguan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah hadir di tengah-tengah kita dua pakar kristologi yang akan membahas cukup detail tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus, yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Dr. Haji Sanihu Munir, SKM MPH, ya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang tidak asing lagi buat kita semua yang sudah kenal, mungkin sudah membaca biodata beliau dan juga melihat secara langsung VCD yang saat ini sedang beredar, yaitu Ibu Hajah Irena Handono. Assalamualaikum Ibu. Baik, sebelum acara ini kita mulai, selama lebih kurang 60 detik ke depan kita akan melakukan dialog interaktif tentang permasalahan ini sekaligus beberapa sesi pertanyaan. Mungkin ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Haji Sanihu Munir, SKM MPH. Sebagai biodata, beliau lahir di Bau-Bau 14 Juli 1947. Pendidikan beliau S1 SKM di Kota Makassar, kemudian S2 MPH di negara Manila, kemudian S3 PhD di negara Manila pula. Kemudian pekerjaan beliau sekarang ini adalah instruktur kristologi di Dewan Dakwah Islamiyah Filipina. Kemudian pemimpin umum majalah Modus. Dan ketiga, direktur eksekutif Yayasan Mitra Center. Dan baik, kepada para hadirin pengunjung stan setia Ar-Rahman Channel, rekan-rekan ikhwan akhwat, kita akan segera melakukan dialog interaktif ini. Dan kami mohon untuk awal dari pembicaraan ini, kami persilahkan Bapak Dr. Haji Sanihu Munir untuk memberikan pemaparannya tentang masalah yang sudah menjangkit di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus atau Yesus Sang Penyembuh. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa man isyana bisunati ila midin wa ma'ad. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT, syukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di stan TV channel Ar-Rahman ini untuk mengikuti acara dialog interaktif penyembuhan dalam nama Yesus. Juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga maupun pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyatakan rasa hormat saya dan rasa simpatik saya kepada Ibu Hajah Irena Handono. Saya sangat simpatik kepada ibu dan sudah lama saya merindukan untuk berjumpa. Rupa-rupanya baru hari ini saya berjumpa dengan ibu. Saya sudah lama berkontak melalui telepon dan rupa-rupanya Allah mempertemukan kita sejak hari ini dan sampai malam ini kita bertemu dalam dialog interaktif. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan dan hidayah untuk kemudian kita tetap menjalankan dakwah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adapun topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah mengenai penyembuhan dalam nama Yesus. Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang, tren penyembuhan dalam nama Yesus ini adalah sedemikian hebatnya. Mengapa? Karena ini merupakan program yang paling ampuh untuk memurtadkan umat Islam yang berada di negara-negara terkebelakang seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya serta Afrika. Mengapa umat Kristiani atau pemimpin gereja menggunakan trik-trik pengobatan atau penyembuhan dalam nama Yesus untuk menyesatkan umat? Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang cukup ampuh, di mana umat dapat melihat bukti yang real. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak jarang kita melihat ketika seorang bapak, seorang suami, seorang kakek yang sudah terkapar, tidak berdaya menunggu sakaratul maut di rumah sakit. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan dari para penginjil. Apakah itu penginjil dari Katolik, penginjil dari Protestan atau denominasi lain. Meminta kepada orang tua, meminta kepada anak yang sedang menjaga pasien yang sekarat ini, agar didoakan supaya memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kalanya bapak-bapak, ibu-ibu